واغفر لنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي يا ذا العطاء نسألك كشف الغطاء ومحو كل الخطا وكن لنا يا معين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وهب لنا ما نروم من نافعة العلوم عسى بفضلك نعوم في بحر حق اليقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وهب لنا ما نريد نكون خير العبيد وفي جنان المزيد عسى من الخالدين واصلح لنا كل حال وقد عور المفسدين يا أرحم الراحمين يا راحمين يا راحمين فرج على المسلمين يا أرحم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk berkumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam sesi kajian Kitab Al-Hikam dalam keadaan sehat walafiah. InsyaAllah yang sakit jadi sehat, kemudian semuanya juga berkah sehatnya, awet umurnya, husnul khotimah akhir usianya, selamat dikubur sampai di surganya beserta orang-orang yang kita cintai dan kekal di sana selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita masih mengkaji Kitab Al-Hikam. Tapi sebelum kita lanjutkan kajian ini, saya minta kepada semua yang hadir, khususnya teman-teman relawan, semua lisan di silent. Jadi kita akan belajar mengunci lisan baik ketika bekerja maupun kita ketika belajar. Jadi yang bertugas bagi minuman juga tanpa bersuara, yang bertugas di dapur juga jangan bersuara, dan kita yang belajar juga tidak bersuara. Terutama yang berbicara jangan bersuara. Iya, saya kalau mau berhasil ngajar, biar ilmunya berkah dan manfaat, saya enggak boleh bicara. Kalau saya bicara, nanti ilmunya enggak barokah. Bingung? Ya silahkan mumet. Maksudnya begini, kalau saya bicara, berarti ada bagian nafsu saya yang ikut berbicara. Tapi kalau saya tidak berbicara, artinya lisan saya bicara, tapi nafsunya tidak ikut bicara. Jadi biar yang bicara itu hal-hal yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk dibicarakan. Itu yang saya inginkan setiap kali berbicara. Nah, ada orang yang diem tapi dia ngomong. Ada orang yang diem tapi dia ngomong. Walaupun dia diem, kelihatannya mendengarkan pengajian, tapi yang didengarkan itu ya dengan telinganya, tapi hatinya ngomong terus. Wah, enggak cocok saya. Oh, enggak pas itu. Wah, enggak pas itu. Wah, cuman segitu. Oh, jadi dia dengan hatinya tuh nilai pembicara. Orang yang seperti ini mahrum, akan diharamkan dari berkahnya ilmu. Dia tidak akan dapat tambahan ilmu. Kenapa enggak dapat tambahan ilmu? Ada kesombongan di dalam hatinya. Ya, beda dengan orang yang hatinya momen mendengarkan, kemudian ketika dia berbicara, juga yang berbicara itu bukan lisannya, tapi yang berbicara adalah sesuatu di dalam hatinya. Mari kita niatkan seperti itu. Jadi kita diam itu betul-betul mendengarkan dengan hati, yang berbicara juga tidak berbicara dengan nafsu. Mudah-mudahan majelis kita bisa begitu dan istiqomah selama-lamanya seperti itu. Amin Allahumma amin. Nah, kita bahas hikam yang ke-15 malam hari ini. Dan ini juga kalimat hikmah yang cukup berat. Mudah-mudahan kita diberi Allah barokah. Ya, walaupun kita membacanya enggak mudeng, mudah-mudahan dijadikan mudeng, enggak paham dijadikan paham. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ah. Di antara tanda-tanda adanya kekuasaan Allah, ya, yang mampu memaksa, ya, kekuasaan Allah yang mampu memaksa, yaitu Allah menghijabmu dari Allah, dengan sesuatu yang pada hakikatnya tidak ada. Dengan sesuatu yang pada hakikatnya tidak ada ketika Allah itu ada. Dah, silahkan mumet. Mumet atau enggak mumet? Mumet. Makanya dengarkan aja, insyaallah barokah. Nah, terus bagaimana itu penjabarannya? Coba satu-satu ya. Di antara tanda kekuasaan Allah adalah dia mampu menghalangimu. Jadi Allah itu punya kekuasaan. Qahar. Wal qahar. Allah itu maha memaksa. Allah itu maha menaklukkan. Asma Allah Al-Qahar ini, kalau kita lihat dan kita rasakan dan kita sadari, ketika hidup ini tidak ada yang bisa berjalan sesuai dengan rencana kita. Hidup ini berjalan sesuai dengan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan rencana kita. Tapi Allah perintahkan kita untuk membuat rencana-rencana yang baik. Allah perintahkan kita untuk membuat rencana-rencana yang baik. Tapi dengan kesadaran rencana kita ini tidak akan bisa, ya, kalau tidak sesuai dengan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sering menunjukkan sifat qaharnya. Allah maha memaksa. Boleh saya ngasih contoh? Boleh ya? Allah maha memaksa. Misal begini, jenengan tidak mau sedekah karena udah ngitung, ini uang saya tinggal 100 ribu, tinggal 100 ribu, tidak akan saya sedekahkan hari ini karena ini nanti untuk beli buku anak, untuk beli buku anak, buku sekolah besok dibutuhkan untuk sekolahnya. Ini rencana matang atau enggak matang? Matang ya. Pokoknya saya enggak mau pakai uang ini kecuali untuk beli bukunya anak. Subhanallah. Allah menunjukkan sifat memaksanya. Nah, kok di tengah jalan ketemu orang minta-minta? Ya. Wajahnya itu biasa-biasa saja, tapi Allah paksa beri dia 100 ribu. Bisa nolak kita? Enggak bisa. Tiba-tiba aja kita ngelgok. Moga Mas diambil Mas gitu ya. Rampung, selesai. Yang di ruang streaming udah nyala belum tuh? Tolong kasih laporan. Kopi saya udah nyala belum? Belum ya? Ya. Komputernya, streamingnya, udah. Lanjut ya. Lanjut. Saya sebetulnya enggak minta kopi muluk-muluk, cukup sama dengan yang hadir gitu ya. Satu cangkir kecil gitu aja, enggak usah ditaruh di cangkir khusus. Iya. Tapi ternyata saya cuma diiming-imingi roti keluar. Hei, di antara tanda-tanda Allah Maha memaksa, begitu kan ya. Lanjut ya. Jadi kadang kita itu ngasih sedekah pada seseorang padahal kita enggak pengin ngasih. Padahal kita enggak pengin ngasih. Nanti begitu selesai, proses sedekah ini selesai, besok paginya baru sadar, kenapa ya kok saya kasihkan dia uangnya gitu. Pernah ngalami gitu enggak itu? Pernah kan? Pernah. Itu masih enggak seberapa. Ada lagi yang dia itu sebetulnya enggak begitu suka dengan seorang, tapi akhirnya menikah dengan orang itu. Selesai menikah baru sadar, kenapa ya saya kok nikah sama dia? Bukan Edwin, bukan loh ya, bukan. Ini beliau insya Allah sukai. Jadi ada yang seperti itu, dipaksa. Allah memaksa berlangsungnya takdir Allah. Ya, Allah memaksa berlangsungnya takdir Allah. Nah, kita harus paham nih, Allah Maha memaksa. Makanya kalau ada takdir Allah apapun sudah berlangsung, ya, takdir Allah apapun sudah berlangsung, kita prasangka baik. Di balik semua ini pasti ada sesuatu yang luar biasa. Jadinya enak. Ya, jadinya enak. Nanti jadinya syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti jadinya seperti itu. Nah, ini di antara tanda-tanda Allah itu Maha mampu memaksa, menaklukkan, menundukkan hambanya. Allah membuat manusia ini tidak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat kekuasaan Allah, tidak bisa melihat kebesaran Allah, ya. Tapi justru yang dilihat itu ciptaan Allah gitu. Yang mana padahal ciptaan Allah itu kalau direnungkan, begitu merenungkan ciptaan Allah, kemudian ingat pada Allahnya, pada hakikatnya ciptaan Allah itu tidak ada. Wujudnya itu enggak ada. Dia ada karena diadakan oleh Allah. Ini mirip dengan yang kita bahas Jumat yang lalu ya. Boleh kasih contoh biar lebih jelas? Dah, ini. Misal begini. Tahu yang namanya matahari? Tahu matahari. Apa itu matahari? Department store? Bukan. Itu nama, bukan matahari department store. Matahari yang menyinari planet bumi ini ya. Ciptaan Allah yang memancarkan ya cahaya, api, pijar api yang menjadi cahaya, yang menyinari planet bumi diantaranya. Betul kan? Kalau malam matahari ada enggak? Ada. Siapa bilang matahari malam tidak ada? Matahari di malam hari tetap ada. Tapi kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Betul kan? Nah, yang kelihatan apa? Rembulan, betul. Lah rembulan itu kelihatan gara-gara apa? Gara-gara memantulkan sinar matahari. Coba yang Anda puji, oh sungguh indah sinar matahari. Apakah begitu? Enggak. Yang dipuji apa? Bulan. Apalagi di kalapur purnama. Masya Allah, rembulan bersinar indah di kalapur purnama. Emangnya rembulan bersinar? Enggak. Yang bersinar apa? Matahari. Lah rembulan ngapain? Bukan mancar kan, cuma memantulkan. Betul kan ya? Jadi rembulan itu yang kita kagumi, padahal rembulan itu cuma mantulkan sinar matahari. Lah ketika kita lihat rembulan, kita ingat matahari atau lupa sama matahari? Lupa sama matahari. Berarti kita ini bodoh atau pandai? Ini cuma contoh loh ya. Cuma contoh. Ini alhamdulillah bisa dikasih contoh seperti ini. Jadi matahari itu ada di malam hari. Cuman dia enggak nongol, enggak kelihatan di belahan bumi yang lagi malam. Dia berada di belahan bumi yang lagi siang. Karena bumi itu bulat. Tapi sinar matahari ini diterima oleh rembulan. Kemudian dipantulkan. Manusia enggak bisa lihat mataharinya, yang dilihat rembulannya. Paham? Nah begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunung, langit, bintang, rembulan, apapun itu, semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti seyogianya sinar rembulan itu pada hakikatnya tidak ada, karena rembulan tidak punya cahaya. Seperti bumi tidak punya cahaya, cahaya itu milik matahari. Begitu pula ciptaan Allah ini pada hakikatnya tidak ada. Bumi itu pada hakikatnya tidak ada, karena dia akan hancur, dia akan musnah, dia akan rusak. Meskipun zahirnya ada, tapi secara hakikat dia itu ada karena diizinkan Allah ada. Dia itu ada karena diizinkan Allah ada, diciptakan oleh Allah. Lah anehnya, kita kok gak bisa lihat Allahnya, justru keberadaan ciptaan-ciptaan Allah ini membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya kelihatan jelas. Seperti ketika kita melihat rembulan, seharusnya kita lihat jelas sinar matahari. Tapi kita cuma mengatakan indahnya sinar rembulan. Justru rembulan itu membuat kita lupa kepada matahari. Sampai di sini jelas? Dan ini kita turunkan dulu, ini sudah mulai agak turun kalimat tadi, kalimat di atas awal tuh ya buat mumet gitu kan ya. Tapi kalau diturunkan begini agak mudeng. Sekarang turun lagi, boleh? Oke. Sekarang kita ini hidup untuk cari makan atau untuk ibadah? Hidup untuk cari makan atau ibadah? Hakikatnya hidup untuk cari makan atau untuk ibadah? Untuk ibadah. Cari makan itu cuma sarana untuk hidup. Sehingga kita cari makan agar bisa ibadah. Betul kan? Cari makan agar bisa hidup. Hidup untuk ibadah. Berarti cari makan untuk ibadah. Anehnya, gara-gara cari makan justru kita tinggalkan ibadah. Paham maksudnya? Contoh lagi, contoh ini tadi itu ekstrim itu udah cetok. Ini yang lebih dalam. Baca doa itu untuk minta sama siapa? Minta sama Allah. Tapi gara-gara sibuk ngapalkan doa, sampai ketika berdoa enggak ingat sama. Jadi kalimat doanya yang dia ingat-ingat, kalimat doanya yang dia khusuk-khusukkan, tapi Allahnya justru tidak diingat. Itu ada atau enggak ada? Orangnya hadir tidak? Sholat enggak? Sholat untuk ingat sama Allah. Sholat untuk nyembah Allah. Betul kan ya? Kadang kita sibuk mikirkan kalimat-kalimatnya, tapi tidak mikirkan Allahnya. Paham ya? Memang kita harus fasih. Memang bacaannya harus betul. Tapi sibuk mikirkan kalimatnya, tidak ingat Allahnya. Sehingga ulama itu mengatakan, doa dengan bersajak itu makruh. Doa dengan bersajak. Duhai Allah yang menciptakan alam. di malam yang kelam, hamba sendiri tanpa ada teman. Ini misal gitu kan. Itu makruh hukumnya. Kenapa makruh? Karena dia cuma mikir nanti akhirnya MN, MN, MN. Allahnya lupa gitu. Allahnya lupa, terhijab dengan saja lupa kepada yang jadi tujuan doa. Terhijab dengan kerjaan, lupa kepada tujuan dia cari kerjaan untuk bisa ibadah. Terhijab dengan teman, ya teman itu teman untuk menemani hidup, tapi justru teman dijadikan tujuan hidup. Paham sampai di sini? Paham ya? Ini kok paham ya? Mesem tanda-tanda enggak jelas gini. Bingung. Dan contoh lagi boleh. Dengan contoh-contoh ini sebetulnya hikam ini kan hikmah-hikmah ini ilmu terapan, ilmu yang bisa terapkan dalam hidup. Nanti enak, hidup kita enak kalau udah ilmu terapan ini. Cari duit buat apa? Ibadah gitu. Wah, keren sekarang. Cari duit apa? Ibadah gitu. Ibadahnya apa? Cari duit. Ibadahnya cari duit. Oh ya, hebat. Cari duit untuk ibadah, ibadahnya cari duit. Tapi nipu sana, nipu sini. Gitu dia bilang, ibadahku cari duit. Ini kan dia terhijab, terhijab dengan ini. Dengan apa yang dia lakukan tadi, dia terhijab dengan apa yang namanya cari uang, terhijab dengan namanya kerjaan. Contoh lagi, sepurone ingkang kathah. Hidup ini kan pengen masuk surga, betul ya? Oke, hidup ini pengen bahagia, betul? Pengen bahagia. Hidup ini pengen kita bisa kumpul bersama keluarga, betul ya? Nah, pertanyaan saya, ada tawaran kerjaan menjanjikan gaji 1 bulan 20 juta. Ya, 1 bulan 20 juta. Sementara di dalam kota gajinya 1 bulan 2 juta setengah. Nah, yang 20 juta itu jauh di Papua, di pedalaman, di pelosok, di tengah hutan tanpa ada teman. Tanpa ada teman. Nah, yang 2 juta setengah di Solo, di Semanggi gitu ya, banyak teman, misal gitu ya, banyak tuh teman. Jenengan pilih yang mana? Mikir dulu kan? Iya, ora popo lah. Aduh-aduh Habibie ora popo. Jauh dari Habibnya gak jadi masalah. Jauh dari istri gak jadi masalah. Jauh dari suami gak jadi masalah. Jauh dari anak gak jadi masalah. Toh nanti dapat 20 juta, ya itu untuk anak dan istri. Betul begitu kan? Dapat 20 juta untuk anak dan istri. Kata anak dan istrinya, aku gak butuh 20 jutamu. Yang kubutuhkan adalah kamu. Yang kubutuhkan adalah kamu. Nanya, jenengan ngeyel atau nurut? Mesti ngeyel gitu. Ya, butuh aku, tapi 20 juta itu juga kalian butuhkan. Ngeyel kan? Akhirnya nanti justru dia tinggalkan keluarganya, dia kejar 20 jutanya. Dia pikir, diberi 20 juta itu keluarganya bisa bahagia. Padahal keluarganya itu yang dipinginkan, cuman kamu berada di sampingku, itu buat aku bahagia. Kan begitu? Nah, ini namanya terhijab dengan yang lain, yang jadi tujuan pokok di depan mata justru enggak kelihatan. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu kan ada di mana-mana, ada di setiap gerak, ada di setiap diam. Tapi anehnya justru Allah ini kita lupakan seperti enggak ada Allahnya, justru yang lain ada. Contoh. Boleh ngasih contoh lagi? Ini contohnya agak enggak enak, enggak apa-apa. Nanti kalau yang tersindir, tersinggung bagaimana? Hah? Tidak apa-apa. Contoh ya, contoh. Sholat. Sederhana saja, sholat ngadep siapa? Ngadep Allah Ta'ala. Ketika kita sholat ngadep Allah, kemudian presiden datang main ke rumah kita. Entah presiden mana gitu ya, main ke rumah kita. Saya mau nanya, segera ngadep presiden atau segera ngadep Allah? Allah Ini sepele ya, segera ngadep presiden atau ngadep Allah? Presiden. Bahkan dalam sholatnya yang dihadapin, ya Allah, Allah maha mengerti. Allah pengertian kok, cepat gak apa-apa. Nanti keburu, Pak Presiden pergi. Itu kalau presiden gitu kan ya, udah orang mungkin, oh ya pantas, sholatnya dia cepat-cepat, Allahnya dia lupakan karena presiden dah datang. Nah, kalau sekarang ada orang SMS dia, Mas, saya mau main ke rumahmu, tolong kamu jangan pergi kemana-mana, atau Pak, saya mau main ke rumahmu, tolong kamu jangan pergi kemana-mana, sebab saya udah bawa uang 200 juta hadiah buat kamu. Itu waktu maghrib mau tiba, sholat asar belum dikerjakan. Saya mau nanya, maghrib mau tiba, sholat asar belum dikerjakan. Saya mau nanya, kira-kira berani sholat asar atau nunggu di depan rumah? Ojo-ojo pas aku sholat dia teko. Jangan-jangan ketika saya sholat dia datang. Allahu Akbar, ting-tung. Sholat batal atau lanjutkan? Ini contoh, ini contoh. Ini orang kalau dihadapkan begitu, Allahnya dipertahankan atau ditinggalkan? Padahal di depan mata ini yang penting kan Allah, yang pokok Allah, yang datangkan orang itu juga Allah, yang ngasih rezeki juga Allah, yang ngasih hidup juga Allah. Kok justru yang kamu ingat nih pemberian-pemberiannya, ciptaannya, kok Allahnya kamu lupakan? Itulah kemahakuasaan Allah. Allah ya tidak sembarangan memilih orang yang dekat dengan Allah. Mau dekat denganku syaratnya lupakan selain aku. Allah tuh maha pencemburu loh. Mau aku cintai, jangan cintai yang lain. Gimana? Mau mendapatkan cintaku, buang cintamu pada selain aku. Mau dapatkan aku, maka buang selain aku. Mau dekat dengan aku, maka selain diriku singkirkan darimu. Nah, kalau kita selama ini gimana? Ini pertanyaan. Selama ini kita bagaimana? Allahnya yang disingkirkan atau yang lain yang disingkirkan? Kita nggak mungkin menyingkirkan Allah kan begitu ya? Tapi pada kenyataan hidup kita ini Allah ini kita jadikan sesuatu yang luar biasa atau biasa-biasa saja? Contoh-contoh dari ini pengakuan-pengakuan luar biasa Allah ini sudah ini gaya semua ini gaya. Kita kasih contoh kita jujur belak-belakan saja belak-belakan. Perintah Allah, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, itu perintah. Itu perintah khudhu, sampai Allah merintah nih, sampai Allah perintah. Pakai, ambil zinatakum, yang terindah yang kalian miliki, pakaian yang terindah, sarung yang terindah, celana yang terindah, kopiah yang terindah, sajadah yang terindah, tempat yang terindah, 'inda kulli masjid. Setiap kali kalian sujud, setiap kali kalian sholat, itu perintah Allah. Kenyataannya, kalau kita sholat seadanya atau ambil yang seindahnya? Seadanya. Tapi coba, kalau pergi ke pesta perkawinan, tidak ada perintah, pakai pakaianmu yang terbaik. Tidak ada kan? Pakai sepatumu yang terbaik. Ada tidak perintah gitu? Tidak ada. Tidak ada kan? Coba. Tanpa diperintah, kita pakai pakaian seadanya atau yang terbaik? Yang terbaik. Lihat terus Allahnya di mana? Jadi kita ini terhijab, tertutup. Justru yang nutupi kita ciptaan-ciptaan Allah. Nah, kenapa begitu? Karena Allah itu sangat istimewa gitu. Maka Allah milih orang-orang yang istimewa untuk dekat dengan Allah. Karena itu kalau kita mau dekat sama Allah ya kita harus ya menyadari ini cuman ciptaan Allah. Makanya ketika lihat ciptaan Allah datang, jangan lihat ciptaannya, lihat siapa yang menciptakan. Rezeki datang, jangan lihat rezekinya, lihat siapa yang mengirimkan. Kaki kena paku, jangan lihat orang yang buang paku, tapi lihat kenapa kok sampai kaki kita kena paku. Ini Allah yang mengirimkan. Kan begitu. Ini semua Allah yang menggerakkan. Allahnya jangan dilupakan. Nanti hasilnya mesti bagus. Contoh, ada orang naik motor terus kena momen, gak pakai helm. Marah atau gak marah? Marah atau enggak marah? Padahal salah atau enggak salah? Ya, salah, tapi dia marah. Itu terjadi atau enggak terjadi yang begitu? Anda pernah ngalami atau enggak pernah? Pernah kan ngalami? Enggak pakai helm ya, atau enggak punya SIM, ada momen ditangkap ya, ditilang. Yang nilang enggak salah karena yang ditilang jelas-jelas salah. Tapi yang salah marah atau enggak marah? Marah kan? Beda dengan Allah, orang yang udah bisa lihat Allah gitu. Oh, ini yang gerakkan saya lewat jalan ini adalah Allah. Kenapa saya milih jalan ini ya? Padahal ada jalan yang lain. Loh, kenapa ya kok Pak polisinya enggak maafkan saya ya? Kenapa kok saya ditilang? Kan gitu. Dia mikir, "Oh, ya pantas. Saya udah 2 minggu enggak sedekah, pantas nih. 2 minggu saya enggak sedekah, pantas nih. Saya dipaksa oleh Allah duitnya diambil untuk negara. Ini Allah yang maksa karena saya pelit, karena saya bakhil." Oh, iya. Memang ini uang yang ada di kantong ini kemarin hasil nipu orang. Ini pantas ini. Ini pantas. Abar rezek. Dalam sebuah pepatah dikatakan, rezeki itu tidak mau keluar kecuali sesuai dengan jalan masuknya. Paham gak ini? Rezeki tidak mau keluar kecuali sesuai dengan jalan masuknya. Atau rezeki tidak akan keluar kecuali sesuai dengan cara memperolehnya. Jadi kalau orang itu rezekinya dari yang haram, nanti keluarnya juga hal-hal yang haram. Ya, kalau kita mau tahu rezeki kita halal atau enggak, coba kita lihat keluarnya kemana. Kalau keluarnya ke sedekah, keluarnya untuk nyenengkan orang, keluarnya untuk bantu orang yang susah, keluarnya untuk membahagiakan orang tua, untuk menafkahi keluarga, ya untuk seperti itu ya, seperti itu, maka insya Allah ini sumbernya juga berkah, sumbernya benar. Tapi kalau emang rezekinya cara yang gak benar, nanti keluarnya ke hal-hal yang gak benar. Memperkaya diri, itu kira-kira benar atau gak benar? Memperkaya diri ya, beda kalau apa namanya, menambah kebutuhan untuk orang banyak. Contoh sederhana. Ini di depan ada tempat parkir ya. Ada tempat parkir. Betul kan? Itu dulunya apa itu? Tempat parkir itu dulunya apa? Bangunan kan? Bangunan. Kira-kira berapa ratus juta nilai bangunannya? Banyak nilainya kan? Banyak ratus. Dirobohkan atau gak dirobohkan? Dirobohkan. Tapi ini untuk apa dirobohkan? Untuk parkir, agar yang ngaji parkirnya tidak kejauhan, agar yang lewat tidak terganggu oleh mereka yang pengajian. Betul ya? Berarti ini fungsinya menghambur-hamburkan ratusan juta, menghambur-hamburkan ratusan juta ini untuk menolong orang banyak. Paham? Nah, ini namanya uang tadi digunakan untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Anda punya rumah, bangun kamar 10. Itu uangnya banyak atau sedikit tuh? Banyak. Padahal yang dipakai kamarnya cuma satu. Karena enggak punya anak. Cuma satu kamar. Jadi yang 9 tidak dipakai itu. Tapi karena rumahnya besar, masa enggak pantas toh rumah besar kamar cuma satu. Ya udah kamarnya dibuat 9. Padahal dia tidak punya tamu dan tidak suka sama tamu. Jadi kalau ada tamu datang, ojo nganti nginep gini. Jangan sampai bermalam di sini. Gendang mulih ya. Biar segera pulang. Yang seperti ini, maka uangnya itu meskipun itu jadi bangunan yang besar, ya bangunan yang besar, itu berarti uangnya masuk dari cara yang enggak benar. Kenapa? Karena dia melakukan pemborosan, mengeluarkan harta dalam jumlah yang banyak yang tidak sesuai fungsinya dan manfaatnya. Tapi kalau dia punya rumah, dia bangun kamar 20, hidup cuma berdua, tapi dia kirim SMS, dia telpon teman-temannya, kalau ke Solo mampir ya, tidur di rumah saya, ada 18 kamarnya, ada 20 kamarnya, gak usah bingung, nikmat. Ini yang seperti ini, dia bangun 20 kamar, bukan rosan. Justru ini namanya uangnya masuk dari jalan yang benar dan keluar ke jalan yang benar. Sampai di sini paham enggak? Nah, terus kalau yang buat rokok kira-kira bagaimana? Habib Novel tuh selalu gitu kok ya. Ujung-ujungnya tidak terduga. Kalau yang buat rokok kira-kira bagaimana? Silakan dipikir sendiri. Ini banyak yang tersinggung atau enggak tersinggung? Wong saya udah bilang contohnya enggak enak, mohon maaf gitu kan ya. Yang buat rokok. Kalau ibu-ibu, mohon maaf ya Bu ya. Bu. Jenengan pakai lipstik? Kapan pakainya, Bu? Ketika di rumah atau ketika keluar? Ketika di rumah ya ketika keluar. Tapi jujur, mana yang lebih diperhatikan pakai lipstiknya? Pas mau keluar atau pas di rumah? Berarti ini baik-baik ini ibu-ibu ini ya. Berarti itu untuk suami. Tapi kalau ibu mau kondangan, kira-kira lipstiknya pakainya biasa atau agak luar biasa? Sebagian biasa, sebagian luar biasa gitu kan ya. Maksud saya dandannya loh, berdandannya itu kalau mau keluar sama ketika di rumah, dandannya sama atau beda? Beda. Mana yang lebih dandan? Ketika keluar. Ini berarti ya, harta yang masuk tadi ini ada tanda-tanda ini, hartanya kurang beres gitu. Karena justru yang pokok itu tidak dimaksimalkan, yang enggak pokok dimaksimalkan. Sampai di sini jelas? Jelas ya? Insyaallah. Monggo diunjuk kopinya. Ada yang mau jok? Ya, kalau ada yang mau jok tinggal kasih kode Aba Edwin. Kopinya enak? Kopi jahe ya? Jahe agak aneh kan nih? Ya, insyaallah ini jarang-jarang di majelis ada kopi rasanya seperti ini. Ini kopi jahe khas Ar-Raudhah. Yang buat namanya Syekh Puji. Namanya itu Puji gitu ya. Puji ada lanjutannya. Cuman sama teman-teman dikasih julukan Syekh Puji. Ya, jenggotnya cuman beberapa helai. Ya, status masih single. Kalau ada yang berminat lapor Abah Edwin. Ini tangan kanan saya nih. Alhamdulillah. Sudah ya. Insyaallah yang satu ini sudah cukup paham toh? Jadi enggak usah diulang-ulangi terus. Nanti akhirnya enggak naik kalimat hikmahnya. Kesimpulannya begini. Allah Maha Mampu menghalangi kita untuk mengenal Allah. Ya, mampu. Makanya kalau kita pengin kenal Allah, itu cara yang terbaik minta tolong sama Allah. Ya Allah, ya, tolong jadikan aku kenal kamu. Jangan cuman kenal ciptaanmu jadi lupa sama kamu. Contoh yang paling gampang ini contoh lagi akhirnya enggak mandek ini kalau nyebut ini terus muncul contohnya gitu ya. Anda datang ke Raudhah ini pengin ketemu siapa? Jujur. Kepengen ketemu saya kan? Ya, jujur. Tapi masuk di sini, lah kok di depan ada cewek cantik. Ada cewek cantik. Berhenti atau enggak berhenti? Maksudnya di depan tuh di area Raudhah gitu. Di area Raudhah ada cewek cantik buat bapak-bapak dan mas-mas ini. Kira-kira cari Habibnya atau rodok ngelirik? Jujur. Nah, kemudian cewek cantik tadi nyapa, "Mas, dari mana? Saya mau nanya." Kira-kira dijawab atau diam saja? Nah, setelah dijawab akhirnya direspon atau enggak direspon? Terus mulai lupa enggak sama Habibnya ini? Mulai lupa. Kemudian cewek tadi mengatakan, "Ini Habibnya kelihatannya istirahat. Kelihatannya istirahat. Gimana kalau kita keluar makan? Setuju atau enggak setuju?" Ya. Sepurone ingkang kata. Ini saya ngasih contoh sederhana. Artinya wanita tadi ada di area majelis membuat kita lupa karena melihat keindahan paras parasnya dari yang kita cari sesungguhnya. Betul begitu kan? Nah, sama dunia ini kan udah enggak usah repot-repot dunia yang besar. Bumi, bumi ini ciptaan Allah. Di sini tuh kita suruh mampir, kita nanti akan ketemu Allah. Nah, sampai di bumi kita lihat keindahan ciptaan Allah di bumi ini, anehnya bukan mengagumi Allahnya, tapi justru mengagumi ciptaannya. Berarti kebelasuk atau enggak kebelasuk? Tersesat atau enggak tersesat? Tersesat. Nah, selama ini berarti kita ini jalannya kemana? Kesana tersesat, kesana tersesat. Tertipu oleh ciptaan-ciptaan Allah. Nah, ini loh yang dimaksud terhijab, terhijab oleh ciptaan Allah yang pada hakikatnya itu tidak ada. Maksudnya, lawang itu tadi itu masuk raudhah kan, bukan pemilik raudhah. Betul kan ya? Dia kan cuma tamu. Kan kamu pengin ketemu pemiliknya. Nah, kenapa kamu sibuk sama tamunya? Ada orang mau ke Surabaya dari Solo. Lewat di sebuah kota. Saya kalau nyebut nama kotanya nanti takut mencemarkan nama baik kota, kan salah lagi gitu kan ya. Sekarang ini kalau ngomong kan harus pas ya. Lewat sebuah kota, entah kota mana, alun-alun, ada orang lagi nari, mohon maaf, tari perut. Tari apa? Perut. Nah, kemudian sorot lampunya indah sekali. Dia naik mobil nyetir sendirian, nyetir sendirian. Agak capek. Kemudian dia tari perut, awalnya ngelirik, tujuannya Surabaya. Mandek atau bablas? Pelan-pelan, belum mandek, belum berhenti, mengurangi kecepatan. Kemudian kok kelihatan kurang jelas, maka jendela mulai diturunkan. Lah ketika lihat, yang joget ngelirik ngasih kode, come here. Saya mau nanya, lanjut atau mandek? Parkir ya, dia berhenti tapi belum parkir karena ada khilaf tuh, beda pendapat antara pakar hukum begitu kan ya. Kalau orangnya tuh berhenti, mesin belum dimatikan ya kan, mobil berhenti mesin belum dimatikan, orangnya di dalam, namanya bukan parkir, betul kan ya. Kalau parkir itu mobil berhenti mesin dimatikan, orangnya turun dan meninggalkan, itu namanya parkir. Dia belum parkir, baru berhenti mobilnya, mesin tidak dimatikan, tapi berhenti. Kemudian lihat yang nari, ingat gak sama Surabaya? Mulai lupa. Kemudian ketika lihat yang nari kemudian juga lihat dia, dua mata bertatapan. Apa yang terjadi? Akhirnya mesin dimatikan, turun dari mobil, bergerak mendekat, duduk di soft paling depan. Ditunggu sampai yang namanya tarian selesai. Kemudian dia mendekat ke belakang panggung. Kemudian akhirnya ke kenalan. Setelah itu diajak makan soto di tengah malam. Karena hujan tidak berhenti sejak dari siang hari sampai malam hari. Udara begitu dingin, soto panas. Itu sangat menyenangkan. Duduk berdua makan soto. Akhirnya, ya Mbak, saya antar yuk Mbak, saya bawa mobil. Oh iya Mas, terima kasih. Diantar, akhirnya berangkat. Arahnya tadinya Surabaya, pindah jadi arahnya itu Jakarta. Artinya putar balik ya, 180 derajat. Ternyata ini bergerak terus ya, ke arah mana? Bukan lagi Jakarta, menggo arahnya Jogja, gitu kan ya. Ditanya, lah Anda ini kemana gitu kan ya? Kok arahnya ke sana? Iya, saya pulang, rumah saya di antara Solo sampai Jogja. Letaknya di mana? Udah enggak usah bahas dulu Mas, yang penting kita ngobrol dulu. Ingat enggak sama Surabaya nih? Surabaya dibahas besok-besok saja. Kan gitu. Nah, akhirnya lupa dia dengan tujuan utamanya karena tertipu oleh apa yang dia lihat di dalam perjalanan. Nah, hidup ini perjalanan menuju Allah. Lah kok kita tertipu sama ciptaan-ciptaan Allah yang dipajang di alam ini, padahal oleh Allah tujuannya agar kamu ingat, aku yang menciptakan. Jelas? Udah jelas, mantuk, jelas. Paham. Contoh lagi. Dan ini kebanyakan contoh ini. Memang kalimat-kalimat hikmah ini kalau enggak dikasih contoh nanti puyeng gitu ya. Puyeng. Contoh lagi. Anda punya kerjaan bagus, satu bulan dapat gaji 50 juta. Oke atau enggak oke? Oke atau enggak oke? Coba saya mau nanya. Ingat sama yang ngirim rezeki atau ingatnya sama ini memang saya pandai, saya itu kerja keras pagi, siang, sore, malam. Saya kontrol semuanya. Mana yang lebih diingat? Ketika dapat 50 juta itu apakah dia sujud syukur nangis, "Ya Allah, terima kasih ya Allah." Begitu atau keluar jalan-jalan, shopping dan lain sebagainya. Mana yang dilakukan? Atau begini, begitu dapat 50 juta, "Ya Allah, terima kasih. Engkau udah beri aku 50 juta sebagai wujud syukurku ya Allah. Yang 45 juta akan kuberikan kedua orang tuaku." Sanggup? Ini keheningan itu tanda ketidaksanggupan. Hening gitu kan. Jadi enggak ingat lagi Allahnya. Allahnya enggak diingat. Yang ngirim itu enggak diingat. Yang diingat apa? Yang diterima. Contoh lagi. Ya, ini contoh super banyak ini. Ini Mas Edwin akan mengalami contoh ini. Insya Allah. Edwin, kecapean dia nih karena kebanyakan mikir, semakin hari semakin dekat ke arah tanggal pernikahan gitu ya. Semakin dia deg-degan. Manten baru. Nanya saya, manten baru. Malam pertama. Malam pertama. Itu indah atau enggak indah? Enggak tahu. Ada yang jawab enggak tahu karena belum mantenan gitu ya. Indah atau enggak indah? Indah ya. Miturut orang-orang yang pernah malam pertama, katanya indah sekali. Malam yang tak terlupakan. Gitu kan ya? Kata orang, oh orang. Sekarang saya mau nanya. Saya mau nanya. Bisa menikah itu yang menikahkan siapa? Allah kan? Betul ya? Yang mempertemukan siapa? Yang jadi haram jadi halal dan jadi ibadah itu Allah. Betul kan? Coba berapa banyak pasangan di malam pertama subuhnya jam 7 pagi. Berapa banyak pasangan di malam pertama subuhnya jam 7 pagi. Ini banyak yang tersinggung atau tersindir. Adem bib. Mau mandi, jadi ditunda-tunda, akhirnya kebablasan, kan begitu. Akhirnya kebablasan. Mestinya kan syukur. Tapi lupa dia kepada yang memberi nikmat ini, menikmati nikmatnya, lupa pada yang memberi. Beda dengan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini kisah penutup. Nanti ada tanya jawab. Saya bicara udah 50 menit. Ya, saya bicara udah 50 menit. 50 menit yang berat atau ringan nih? Ringan, mau contoh gitu. Ya ringan, tapi coba prakteknya berat atau ringan? Ringan gitu ya. Prakteknya ringan. Saya mau ngasih contoh apa tadi? Sayyidina Ali sama? Alhamdulillah, berarti melek ini, betul melek gitu ya. Berarti diam dan mendengarkan. Ketika Fatimah Zahra radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali itu menikah, malam pertama itu berdua ngomong gini, kalau bahasa kita ya, mas gitu. Masuk Fatimah Zahra, mas ini enggak mungkin toh ya. Tapi bahasa kita, ini bahasa kita. Mas, apa Dik gitu kan. Ini bahasa Indonesia. Alhamdulillah kita bisa menikah. Yuk kita syukuri nikmat ini. Coba kalau jenengan yang menerjemahkan, yuk kita syukuri nikmat ini. Apa terjemahannya? Mesti gladrah gitu. Ya kan? Terjemahannya kan langsung sempurna kan? Terjemahannya itu langsung ya begitu-begitu, betul kan ya? Ya kan ini ada yang di bawah umur, ini kan di bawah umur gitu ya. Ya terjemahannya begitu. Tapi beda dengan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra. Mari kita syukuri, ayo. Duanya langsung itu bangun, berdiri, ngadep kiblat, sholat malam berjamaah. Sholat malam berjamaah sampai subuh. Sehingga enggak jadi malam pertama. Besoknya habis isya ngomong lagi. Ya, kita ini alhamdulillah ya bisa hidup berumah tangga. Yuk kita syukuri. Yuk kita syukuri. Coba kalau Anda 7 malam berturut-turut, yuk kita syukuri. Tapi artinya berbeda. Ini yuk kita syukuri. Allahu Akbar. Salat malam. Sampai hari ketiga begitu. Allah perintahkan malaikat Jibril, temui itu Nabi Muhammad SAW, sampaikan nih, suruh ngasih tahu mantu sama anaknya. Ini kalau begitu terus, kapan punya turunannya? Kapan punya turunannya? Sampai Allah yang negur, udah cukup, syukurnya udah cukup, udah malam keempat nih, dadi manten, mantenan betul gitu ya. Jangan digunakan semuanya untuk sholat. Artinya, nikmat malam pertama itu tidak melupakannya dari pemberi nikmat. Sementara kita belum dapat malam pertama, udah lupa sama yang memberi nikmat. Terhijab. Namanya itu terhijab. Tertutupi, gak bisa lihat. Gak bisa lihat itu. Gak bisa lihat yang ngasih. Gak bisa lihat yang memberi. Gak bisa lihat yang menciptakan. Gak bisa lihat. Itu namanya terhijab. Tertutup. Nah kalau begitu, kita rugi atau gak rugi sebetulnya? Rugi kan ya? Rugi. Kalau kita bisa lihat Allahnya kan hidup enak ya. Nah padahal Allah itu kelihatan atau enggak kelihatan? Sangat kelihatan tuh kekuasaan Allah maksudnya. Kekuasaan Allah sangat kelihatan. Kasih sayang Allah sangat kelihatan. Ya, kekuatan Allah sangat kelihatan. Tapi Allah yang sangat kelihatan itu kenapa kita enggak bisa lihat? Itu ibarat tadi itu. Kalau matahari keluarnya di siang hari, kita enggak bisa lihat matahari itu. Mata kita kesakitan. Kan begitu ya? Gak bisa lihat, karena begitu terangnya gak bisa lihat. Nah karena itu kita minta tolong sama Allah, itu tok resepnya. Ya Allah, tolong jadikan saya itu bisa melihat engkau ya, dibalik semua ciptaanmu. Jadi lihat ciptaan langsung ingat penciptanya. Kalau udah begitu, Masya Allah, hidup itu enak. Contoh lagi, dan ini contoh terakhir nih. Sudah terakhir, masih terakhir lagi, dan terakhir lagi, dan terakhir lagi. Contoh terakhir ya, deal ya, deal. Ini contoh terakhir. Begini, ada satu orang yang saling mencintai dengan pasangan hidupnya, suami istri saling mencintai. Saking cintanya itu dia tidak pernah lupa pada kekasihnya. Jadi begitu mencium aroma wangi gitu ya, dia enggak, yang diingat tuh bukan wangi, langsung dia ingat, oh pasanganku, langsung ingatnya pasangannya. Begitu dia keluar dari rumah ya, lihat pisang langsung ingat dia, oh ini kesukaan pasanganku. Dia duduk dimanapun ada suguhan, dia ingat, oh ini kesukaan pasanganku. Mirip ibu sama anak gitu loh, tau kan ibu sama anak. Ya, keluar, oh kok lihat apa namanya boneka. Dia enggak lihat indahnya boneka, yang dilihat anakku seneng ini, anakku seneng ini. Begitu di pesta perkawinan ada roti, dia enggak lihat rotinya, yang dia lihat bungkus ini, anakku doyan ini. Yang dilihat selalu adalah anakku dan anakku. Benda-benda yang ada itu tidak membuat dia lupa dari anaknya. Justru semakin ingat pada anaknya, hidupnya jadi bermakna. Hidupnya kan jadi bermakna tuh. Dia bergerak kemanapun dia merasa punya makna hidup. Itu baru mikir anak loh ya. Nah, coba sekarang kalau lihat sesuatu langsung ingatnya, Subhanallah. Langsung ingatnya Allah gitu ya. Langsung ingatnya Allah. Ini contoh di dalam contoh. Coba kita lihat diri kita sendiri. Yang paling sepele, paling sederhana. Ini bulu mata ini ya. Betul. Coba Anda neteskan obat tetes mata ke mata ini. Mudah atau susah? Coba begini, melek. Teteskan gini. Mudah atau susah? Susah kan? Jadi mesti dibuka dulu gitu kan ya? Dibuka aja dia masih maksa nutup. Betul kan ya? Ketika ada air mau netes itu dia maksa nutup. Coba bayangkan. Ya itu kita kalau begitu tuh yang ingat Allahnya atau angelman toh? Yang mana? Kok susah banget sih, susah ini. Tolong, tolong bantu susah. Ya, ingat begitu atau justru ingat subhanallah, luar biasa ya Allah ya, ciptaannya yang satu ini. Mata ini yang sebagai sumber untuk kebahagiaan, biar bisa lihat keindahan ya. Sama Allah dijaga, sampai air mau masuk pun dibuat sama Allah alat yang otomatis kelopak mata menutup. Hebat betul Allah ngatur sensornya, luar biasa. Tanpa kelihatan itu batasan sensornya, elektronya gak kelihatan. Nah, mikirnya begitu atau mikirnya angelman ya? Yang mana? Hah? Angelman gitu kan ya? Nah, kita gak mikir Allahnya kan? Jadi telat. Tell me, telat mikir gitu ya. Jadi mikir Allahnya itu terlambat. Lebih beda dengan orang-orang yang udah kenal sama Allah gitu. Setiap gerak tuh yang dipikir Allah gitu. Gini Allah, gitu Allah. Dipukuli orang aja diangkat Allah kok. Yang diingat Allah dia. Pantas-pantas dosa gua kayak pantas-pantas. Ya, pantas. Tapi cukup ya Allah. Pantas ya Allah. Ampun ya Allah. Lain. Coba kalau kita dipukuli, diludahin dah. Ingat Allah atau kurang ajar siapa dia? Belum tahu siapa saya. Oh, tambah sombong lagi dia. Belum tahu siapa saya. Muncul dirinya, Allahnya lu lupa. Ini loh, ciptaan Allah membuat kita tidak bisa melihat Allah. Padahal pada hakikatnya ciptaan itu tidak ada pada hakikatnya. Karena dulunya gak ada, terus diadakan oleh Allah. Berarti aslinya memang tidak ada. Gak ada aslinya. Jelas? Nah, misal ada rembulan sombong. Aku cantik toh. Matahari itu enggak ada apa-apanya dibandingkan aku. Ini kira-kira ini rembulan ini sombong atau enggak sombong ini? Kalau yang ngerti ngomong apa? Apa-apa? Coba diulang. Nah itu, bahasa Jawa yang paling cocok gendeng. Gila ini orang ini. Masa rembulan ngomong, matahari itu enggak ada apa-apanya cahayanya dengan cahayaku. Apa? Enggak ada orang mengagumi cahaya matahari. Yang dikagumi adalah cahayaku. Terus sering ngomong, ya lan. Lagi sing ditonton uang ini udu awakmu, aku. Saya yang dilihat bukan kamu, kok kamu bisa ngaku-ngaku itu cahayamu itu cahaya dari mana? Coba kamu kalau siang hari, coba kamu nongol, ada enggak yang muji kamu? Begitu matahari menunjukkan dirinya, matahari menunjukkan dirinya di siang hari, rembulan, gak ada yang muji. Indahnya sinar rembulan. Orang-orang, kecuali wong edan. Betul kan? Betul. Paham maksud saya? Dah, nanti kita teruskan Jumat yang akan datang, ya kan? Bermumet-mumet ria, selesai. Ya, kita nikmati suara merdu dari akhina Ali Maksum, insyaAllah Ustaz Ali Maksum, ya, sambil diminum yang bisa diminum. Kemudian yang mau bertanya, siapkan pertanyaannya. Pada malam hari ini saya ingin membuka sesi tanya jawab, walaupun cuma satu ya, walaupun cuma satu. Tergantung nanti enaknya satu atau lebih dari satu. Jangan pulang dulu, nanti habis tanya jawab kita makan bersama. Dan masakan yang malam hari ini dibuat tuh, yang masakan tuh bunyai-bunyai. Ya. Ada yang hafal Quran, ada yang ahli baca kitab, jangan khawatir, ini makanan udah diramu dengan kitab ini. Jadi rasanya rasa kitab. Moga-moga nanti kalau habis baca itu jadi suka apa namanya baca buku. Di ruang depan tuh saya lagi bangun, selain zawiyah untuk terima tamu, untuk ngajar, saya juga lagi bangun perpustakaan. Nantinya itu insyaallah jenengan kalau pas lewat Majelis Ar-Raudhah siang gitu kan, mampir, masuk, baca-baca buku. Insya Allah akan banyak buku yang bisa dibaca. Duduk santai, baca buku. Kalau mau apa namanya istirahat, bisa istirahat. Mau sholat, bisa sholat. Saya pengen itu bisa nampung, pengen saya ya. Nantinya ada ratusan buku, tapi yang terpilih, yang gak kena penyakit. Karena buku sekarang tuh banyak penyakitnya ya. Paham loh? Ada buku-buku yang isinya penyakit. Saya mau cari buku yang enggak kena penyakit. Enggak kena penyakit. Itu milihnya agak susah. Ya, milihnya agak susah. Nah, baik yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa Jawa. Apa buku bahasa Jawa? Al-Quran terjemahan bahasa Jawa. Itu ada saya. Insya Allah nanti kita siapkan buku-buku itu. Kalau udah siap, nanti kita peresmiannya pas pengajian hari Jumat, etok-etok gitu ya, potong pitang. Setuju? Nah, Jumat depan yang gak datang rugi insya Allah. Kenapa? Jumat depan setiap yang datang mau saya kasih apa namanya karcis, paham? Nomor undian, kasih nomor undian. Nanti akan saya kocok ya seusai pengajian. Hadiahnya sepeda ontel gazel. Mau atau nggak mau? Nah, ini terhijab ini. Udah lupa nih pada yang ngasih, udah langsung ingatnya ontelnya kan begitu kan ya? Soal mikir ADP gitu kan ya, ontel gitu, gazel. Didol cepet ya lumayan gitu kan ya. Dol cepet untuk motor ya iso rakyat yang second-second. Gue DP anyar ya entuk kan begitu kan. Minat atau gak minat? Kalau jangan gak minat saya gak jadi loh. Minat? Serius? Ini bab kopiok-kopiok ada yang minat bah. Kalau Edwin di kopiok Anda minat? Sudah ada yang minat. Ya, foto lagi masuk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Muhammad Rasulullah. Semuanya. Allah, Allah. عساكم عساماكم لنا شيخ خبر تحيا به الروحنا وجسدنا والصور حيا مساكم عساماكم لنا شيخ خبر تحيا به الروحنا وجسدنا أخبار تجلي عن القلب الحزين الكدار الله لنا من كريم الوجه ورب نظر عسى غياثه لنا مره وكل البشر عسى لنا من كريم الوجه ورب نظر عسى غياثه لنا مره تطلع مناشر رضا تخصب علينا المطر تزيل يا ربنا البلوى مع كل شر الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله واحفظ الوادي الميمون ممن كفر بحرمة المصطفى المختار صافه مضب خير النبيين لنزلت عليه الصور فلاذ بالمصطفى مغلوب يا سيد الرسل يا من سر فضله بهر إليك وجهت قصدي والمنى والوطار الله الله الله صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. Tanya jawab untuk Jumat ini ditiadakan dulu. Saya mau nambahin materi. Ya. Tadi dengar lagu itu dapat tambahan ilmu. Dapat tambahan ilmu. Sekarang begini. Sunnah Nabi itu yang ngajarkan siapa? Sunnah Nabi yang ngajarkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Sunnah puasa Senin Kemis, sunnah duha, sunnah qiyamul lail, sunnah tabassum tersenyum dan seterusnya yang ngajarkan Nabi. Tapi anehnya banyak orang mengamalkan sunnah lupa pada nabinya. Banyak orang mengamalkan sunnah justru lupa pada nabinya. Hatinya enggak ada hubungan sama nabi. Hatinya gak ada ikatan cinta yang kuat pada Nabi. Semakin dia jalankan sunnah, semakin dia katakan, aku bisa sholat, aku bisa puasa, aku bisa duha, aku bisa tahajud, aku bisa zikir, aku bisa ini, aku dengan Allah. Nabinya dilupakan. Terjadi atau gak terjadi ini? Jadi kan? Beda dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Para sahabat itu ngikutin Nabi, tapi nabinya yang diikuti. Paham? Para sahabat itu ngikutin Nabi, tapi nabinya yang diikuti, bukan perbuatannya Nabi. Artinya Nabi itu jauh ada di dalam hati, ya. Bukan dulu sunnahnya, tapi nabinya. Nabinya, cintanya pada Rasulullah SAW itu yang melekat di hati para sahabat. Boleh saya ngasih contoh? Ya, boleh saya ngasih contoh? Yang sederhana saja. Kalau sahabat itu sholat, coba yang diingat sholatnya atau Nabi? Baca saja hadisnya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian pernah melihat aku salat. Jadi sahabat kalau mau takbir yang diingat itu Nabi. Gimana ya Nabi takbir? Oh dulu Nabi ketika takbir ngangkat tangannya begini. Oh dulu ketika Nabi itu rukuk, Nabi rukuknya begini. Oh dulu Nabi ketika sujud, sujudnya begini. Sehingga sebelum sholat itu di dalam pandangannya, di hadapannya, sosok Nabi Muhammad SAW itu betul-betul dihadirkan. Sosok Rasulullah itu betul-betul dia dihadirkan. Jadi hatinya itu sebelum sholat sudah langsung nyantol kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya sholatnya ya jadi. Lalu kita sholat enggak. Yang diingat itu tuh ajaran Nabi, tapi Nabinya tidak diingat. Paham kan bedanya? Contoh. Gini. Nih kalau enggak dikasih contoh begini susah. Bu, Ibu, pernah belajar masak? Oh, pernah. Sudah bisa masak? Pinter. Ada yang tidak pinter gitu ya. Misal begini, misal saya punya resep mat B. Tahu mat B? Gak tahu. Ya. Itu masakan ibu saya ketika buka warung sate gulai. Ya, saya ini kan dulu julukannya novel komplit. Julukan saya dulu novel komplit karena ibu bapak saya buka warung sate gulai, insya Allah yang pertama di Solo namanya komplit. Bersama paman saya almarhum. Komplit artinya apa? Ku melayani pelayanan istimewa. Nah, itu majlis ar-raudhah komplit. Berusaha melayani pelayanan istimewa. Itu ada menu namanya matbi. Matbi itu daging kambing ya, dipotong tipis-tipis kemudian dicacah-cacah sehingga dagingnya empuk, kemudian dikasih rempah, kemudian digoreng. Terus dihidangkan pakai kecap gitu. Rasanya aduhai. Enaknya luar biasa. Dah. Jenengan kemudian saya ajari resepnya. Resep buat matbi seperti ini. Saya buka nih kursus masak matbi. Daftar 40 orang. Dah saya ajari buat matbinya. Nyatakan lulus. Kemudian praktek masak di rumah. Saya mau nanya, ketika masak itu ingat sayanya atau ingat resepnya? Ingat resepnya atau sayanya? Bahkan caranya saya ngajar gak begitu diingat kan? Tapi yang diingat resepnya. Nah, ini berarti ini terhijab atau gak terhijab? Terhijab dengan resepnya dari sayanya. Kan begitu. Betul kan? Bahkan nanti kalau udah berjalan waktu ya, mungkin dia buka perusahaan sendiri, Matbi ala Taji, misal. Itu ada Pak Taji di sana itu, Muhammad Sutaji ya. Matbi ala Taji, enggak sebut lagi, Matbi ala novel, komplit, enggak ada. Yang disebut dirinya sendiri. Oh yang penting kan ilmunya, orangnya enggak usah disebut. Yang penting sunnahnya, nabinya enggak usah. Yang penting ajarannya, rasulnya enggak usah. Sehingga semua yang berhubungan dengan pribadi Nabi Muhammad SAW tidak diingat. Dengan seenaknya nanti mencaci maki orang tua Nabi. Ada atau enggak ada? Ada. Baca solawat juga apa namanya pelit, bakhil. Solawatnya cuma titik, solawatnya cuma sedikit. Kalau baca solawat ya udah pakai baca solawat. Enggak ada hatinya terhubung dengan Nabi, padahal solawat itu mendoakan Nabi, Allahumma sholli ya Allah tolong engkau solawat pada Nabi. Berarti intinya ada ikatan hati dengan Nabi. Dia sekedar baca, tapi hatinya enggak pernah nyantol sama Nabi. Salam. Ini termasuk orang yang terhijab dengan apa yang dilakukan Nabi. Salam. Lupa kepada Nabinya. Beda dengan sahabat. Sahabat radhiyallahu ta'ala selalu yang dalam pandangannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh sederhana saya mau nanya. Bilal azan itu bagus atau enggak bagus? Bagus kan? Tapi Bilal mau enggak setelah Nabi wafat azan? Enggak mau. Setelah Nabi wafat Bilal enggak mau azan. Kenapa Bilal enggak mau azan? Azan ini sunnah Nabi. Atwalu unuqan, nanti yang lehernya paling panjang di hari kiamat adalah muadzin. Maka siap-siap kalau pengen jangkung gitu ya, jadi muadzin. Ini penafsiran yang gelajrah gitu ya. Berarti muadzin elek kayak jerapah nanti lehernya gitu. Begitu. Maksudnya atwalu unuqan, nanti lehernya paling panjang karena di hari kiamat itu ada orang-orang yang tenggelam ya tenggelam dengan keringatnya sendiri karena matahari didekatkan sedekatnya sehingga nanti ada banjir keringat dan banjir keringat itu akan kena pada manusia sesuai amal solehnya. Jadi banjirnya itu bisa tinggi pendek tanpa ada sekat gitu ya. Lah yang menyekat amal soleh. Nah kalau ketika mau kena sama orang yang ahli adzan itu banjir itu ngejar dia, banjir keringat nggak bisa terus, nggak bisa tenggelamkan. Kenapa? Selalu yang ahli adzan lebih tinggi. Jadi nggak pernah tenggelam. Maka dikasih julukan gulune dawa. Ya, lehernya panjang. Pahala azan itu luar biasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan azan itu pahalanya lebih banyak daripada imam. Jadi muazin itu pahalanya lebih banyak daripada imam. Dalilnya apa? Man dalla ala khairin. Siapa yang mengajarkan pada satu kebajikan, dia akan dapat pahala sebanyak orang yang berbuat kebajikan itu sendiri. Lah muazin teriak, "Hayya shalah!" Orang yang di rumah berangkat, "Ayo salat." Muazin teriak sekali yang datang 5.000 orang. Maka 5.000 orang itu pahalanya untuk muazin. Kan imam tinggal ngimami. Itu dalilnya muazin. Paham ya? Memang begitu ulama menjelaskan. Tapi yang namanya imam gak mau kalah orang. So, gak bisa. Tetap menang imam. Kenapa? Tanggung jawab muazin itu kecil. Ya, tanggung jawabnya tidak sebesar imam. Imam ini kalau salah, maka nanggung dosanya seluruh makmum. Maka kalau imamnya benar, dia dapat pahalanya seluruh makmum. Dan kalau imamnya enggak mengimami, walaupun muadzin itu azan sampai jebol lahirnya, sholatnya juga tidak berlangsung. Jadi imam tetap menang. Ya, biar berkelahi antara imam sama muadzin. Kita jadi penonton. Ini saking orang itu berlomba-lomba kebaikan. Oh ya, pengen jadi yang terbaik. Tapi Sayyidina Bilal mau enggak azan? Gak mau. Terus yang membuat Bilal mau azan, saya mau nanya, dalam kisah yang udah cukup masyhur tuh, yang membuat Sayyidina Bilal mau azan, saya mau nanya, diingatkan pahala yang besar. Bilal, azan nih pahalanya besar loh. Ini sunnah Nabi, besar pahalanya. Apakah seperti itu? Tidak. Yang membuat Bilal mau azan adalah ingat, ini cucu yang paling disayang Nabi. Dia yang minta. Pasti Nabi senang kalau saya wujudkan. Bilal azan. Jadi azannya dorongannya apa? Nabi, bukan pahalanya. Ini loh akidahnya para sahabat. Ini tipis ya bedanya ya. Nah sekarang ini muncul orang-orang yang rajin mengamalkan sunnah. Ya, rajin beribadah. Tapi egonya yang muncul. Nabinya gak ada. Sehingga jalan itu karena gak ada Nabi di dalam dirinya, kalau lihat orang lain adanya kebencian, permusuhan, itu mudah gitu. Mudah membenci, mudah memusuhi. Meskipun ibadahnya luar biasa. Karena nabinya gak ada. Nabi gak muncul itu. Mahabbah Rasulnya gak muncul. Nah, jelas semuanya? Dan ini tambahan ilmu ini buat yang paham. Yang gak paham, yang gak apa-apa. Jangan paksa orang untuk paham. Beruntung Anda yang paham. Belum beruntung yang tidak paham. Gitu aja kok. Repot. Anda paham loh? Yang paham. Yang tidak paham? Yang tidak paham pokoknya paham gitu aja ya. Insyaallah. Nah ini semoga barokah manfaat. Biar nanti pulangnya gak kemalaman ya. Kita makan habis ini. Sebelum ditutup saya ada pengumuman. Satu. Ini ada yang numpang pengumuman. Hadirilah Haul Akbar Majelis Rasulullah SAW Sejateng katanya ini ya. Majelis Rasulullah SAW Jateng dalam rangka Haul Akbar Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa dan Kiai Haji Imam Hambali Al-Humaidi, Guru Besar Ponpes Tahfidz Rudhatul Quran. Bersama, ini banyak nama disebutkan di sini ya, Mbah Ya Umar Tumbu, Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, Jakarta, Habib Salim bin Salahuddin bin Salim bin Jindan Jakarta, Habib Muhammad bin Hussein bin Anis Al-Habsi Solo, Muhammad Rafi Al-Bukhari Al-Fatah Bardi An-Nawawi Solo, dan insyaallah dihadiri para habaib kiai seseluruh raya dimeriahkan hadroh bla bla bla bla bla banyak soalnya ini harinya Sabtu malam Minggu tanggal 5 Maret ya tanggal 5 Maret jam 7:30 malam sampai selesai dan ingat gratis yo gratis maksud bayar itu ya ya gratis dan full door prize ya gratis dan full door prize tempat Kampung Solawat ya Kampung Solawat, Meloyo, Ngasinan, Bulu, Sukoharjo, Solo. Yang mau datang silakan hari Ahad, hari Sabtu, 5 Maret 2016. Kemudian pengumuman dari saya, Insyaallah Jumat depan kita akan meresmikan perpustakaan dan apa namanya zawiyah di depan situ. Ya, insyaallah. Nah, nanti ya khusus Jumat depan, selesai pengajian, saya minta jenengan pulangnya itu mampir dulu ke situ, masuk keluar, Tapi sebelum jenengan masuk, nanti ada potong pita. Setuju? Nah, nanti yang motong pita siapa? Yang dapat sepeda ontel. Kan ada itu nanti door prize. Lah yang motong pita yang dapat sepeda ontel Gazelle itu, insyaallah ya. Jadi bekas antik karena enggak baru ya. Justru yang karena bekasnya itulah yang jadinya bernilai tinggi. Nanti kita akan resmikan zawiyah plus perpustakaan di depan. Dan di situ nanti ada galeri foto Ar-Raudhah. Jadi ada foto-foto sejarah Majlis Ar-Raudhah dari zaman dahulu kala kayaknya ya. Kayak dahulu kala itu berapa tahun yang lalu itu ya. Dari zaman awal sampai era 2016 ini kita akan tampilkan fotonya biar yang hadir tahu sejarahnya. Kemudian Jumat yang lalu sudah saya lakukan dan akan dilanjutkan Jumat ini dan seterusnya. Yang pengin bertemu saya nanti duduknya enggak di sini, selesai majelis, selesai makan, nanti ketemu saya di zawiyah depan tuh ya, di ruang tamu Majelis Ar-Raudhah. Yang mau minta jadwal, yang mau duduan, ya silakan di sana. Yang mau minta jadwal, ya usahakan jenengan enggak usah repot. Karena ada yang bilang kalau minta jadwal sama Habibnya susah gitu. Enggak susah. Telepon aja ke saya langsung atau SMS ke saya langsung. Atau orang-orang yang sudah saya tunjuk kepada Mas Iswanto atau Mas Abdul Wahid. Atau ginilah, jenengan paling gampang yang sering kelihatan wajahnya siapa di sini? Abah Edwin ya. Nah, kalau minta jadwal sama saya, mana orangnya? Kalau mau minta jadwal sama saya, kalau susah nemui saya atau teman-teman saya yang lain, hubungi saja Abah Edwin ya. Nomor teleponnya tolong dimunculkan di layar monitor ya Abah Edwin. Nomor XL-nya itu berakhiran 119. Jadi 0819 045 46 119. Jadi selain Mas Iswanto ada Mas Wahid Mujiono, ada Mas Novel Al Idrus, juga ada Mas Edwin Rusjah Cahyadi. Itu yang paling mudah untuk dihubungi perihal jadwal. Kemudian ada pengumuman penting dari saya. Ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak enak di luar sana. Karena ada orang-orang itu yang dirugikan oleh orang-orang tertentu ya, dirugikan oleh orang-orang tertentu yang bawa nama saya. Kalau ada orang mendatangi Anda mau pinjam duit pakai nama saya, siapapun orangnya, apalagi teman-teman saya di Ar-Raudhah, tolong segera laporkan polisi. Ya, misalnya Mas Roni Gondrong ini kok datangi, ini Habibnya punya utang di toko besi sekian belum bisa bayar, tolong pinjam uangnya dulu. Langsung tangkap Mas Roni Gondrong, laporkan polisi. Itu mencemarkan nama saya. Paham ya? Jadi saya kalau mau utang nanti saya yang akan turun tangan sendiri. Kalau saya nyuruh Mas Roni, saya juga ikut sama Mas Roni. Jelas semuanya? Jadi jangan pernah percaya ada orang buat selebaran minta sumbangan atas nama saya gitu. Kecuali kalau saya sendiri. Dan Anda kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan duit, jangan serahkan pada siapapun, langsung serahkan pada gentong amal. Paham kan ya? Itu ada gentong amal. Itu gentong yang paling amanah. Takutnya kalau diserahkan Mas Roni gak nyampe ke saya. Karena dia itu motornya belum lunas. Ya kan, takutnya begitu, enggak nyampe ke jenengan tetap dapat ganjaran karena niatnya udah benar, tapi saya yang eman-eman kan begitu kan ya? Enggak nyampe ke saya kan rugi saya, Mas Roni untung. Makanya kalau berhubungan dengan duit ya masukkan ke gentong amal. Beb, lah itu gentong amal nunggu hari Jumat. Ya kalau di hari Jumat gimana? Saya jauh. Nomor rekening saya itu kan udah saya share ya. Namanya cuma Novel. Kalau ada rekening di Majelis Ar-Raudhah kok namanya itu Roni Gondrong, jangan percaya. Ya, namanya kok Ustadz Ali Ma'sum. Ini Ustadz Ali Ma'sum itu ya. Majelis Ar-Raudhah Ustadz Ali Ma'sum, jangan percaya. Pasti itu penipuan. Kalau namanya Novel gitu ya, rodok percaya. Perlu dicek dulu ya, nomornya sesuai enggak? Nomor rekening saya itu yang saya share itu cuman BNI, BRI, BCA, Bank Syariah Mandiri. Dan nomornya ada di Facebook saya, ada di WhatsApp saya, ada di BBM saya. Jangan pernah transfer ke nomor rekening orang lain. Saya jamin tidak akan pernah sampai kepada saya. Jelas semuanya? Nah ini apa namanya, biar gak ada yang nanti bingung gitu ya. Gak ada yang gelo, gak ada yang nanti terus kecewa, gak ada yang nanti merasa ditipu ini ya. Apalagi nanti Mas Roni yang terima duitnya itu. Iya Mas Roni. Enggak, kalau ini yang termasuk dikejar-kejar sama orang ini ya. Mas ini mau dibayar kapan ini ya? Kok belum dibayar? Bayar. Kalau saya aman, yang dikejar-kejar Mas Roni. Karena dia yang biasa nemuin orang-orang yang ngirim semen, ngirim-ngirim besi gitu ya. Nah, akhirnya dia tersangka utama gitu. Ya kan wajahnya kan udah mirip-mirip gitu kan ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga barokah, semoga manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Ibu-ibu yang punya hajat, dan saya juga punya hajat, saya mau ngajak semuanya amal, mau atau enggak mau ini? Seminggu ini ya, seminggu ini saya minta semua di rumah masing-masing minimal. Baca la haula wala quwata illa billah 100 kali. La haula wala quwata illa billah 100 kali. Niatkan untuk mewujudkan hajat jenengan masing-masing. Jadi semua ini baca, niatnya untuk mewujudkan hajat semua jamaah majelis Ar-Raudhah. Paham ya? Ya, hajat masing-masing, tapi sisipkan itu hajat teman-teman satu majelis Ar-Raudhah. Tirakat 7 hari dari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang, la haula wala quwata illa billah 100 kali. Jangan nanya, "Bib, sekali duduk, Bib, bagaimana?" Yo sing tenanan. Silo atau bagaimana, duduk ngadep kiblat, wudu, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Terjemahan bahasa Jawanya wala quwata, wala quwata. Ya, wala quwata. Itu terjemahan bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya tiada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah. 100 kali diniati agar hajatnya terkabul. Karena ada hadis yang menjelaskan seperti itu ya, insyaallah barokah manfaat. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة untuk yang minta didoakan, yang baru buka usaha supaya diberi kelancaran. Tidak nyebutkan namanya, siapapun itu, dan Anda semua semoga lancar, barokah, manfaat, melimpah ruah rezeki dari segala arah tanpa sabaya. Selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf. Silakan dinikmati hidangan yang ada. Nanti yang pengen duduk sama saya, minta jadwal dan lain sebagainya, silakan ke zawiyah di depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.